Qala rahimallahu ta'ala Al-Qismu Tsani min al-lamati sawakin, bagian yang kedua dari hukum lam sukun, yaitu lamul fi'li, lam sukun yang ada pada fi'il, lam sukun yang ada pada fi'il. Telah kita lalui yang pertama yaitu lam sukun yang ada pada isim dan identiknya yang disebut lam ta'rif. Lam ta'rif, lam sukun yang masuk pada isim nakirah yang berfaedah memakrifatkan isim tersebut, merubah isim nakirah menjadi ma'rifat. Maka tatkala lam sukun masuk pada isim nakirah, dia memiliki dua hukum. Yang pertama dibaca dengan idhar jikalau lam sukun tersebut menghadapi salah satu dari huruf yang 14 yang terdiri dari kata abagi hajjaka wa khaf aqima. Ya, tatkala lam sukun menghadapi salah satu dari huruf-huruf ini, maka dibaca dengan idhar, ya, dengan jelas sesuai dengan makhnya. Kemudian yang kedua, lam sukun yang masuk pada isim nakirah dibaca dengan idgham, yaitu ketika sama menghadapi salah satu dari huruf syamsiyah yang 14 yang terkumpul dalam awal dari bait tib thumma sil rahiman tafuz zifdhani am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Kemudian yang kedua yaitu lam sukun yang ada pada fi'il, disebut lamul fi'li, lam sukun yang ada di dalam fi'il, itu lam sukun allati tujad fi bunyatil fi'li, dia didapati pada kalimat fi'il. Qala ma hiya lamul fi'li, apakah ini maksud dengan lamul fi'li, lam yang ada pada kalimat fi'il? Al-jawab, hiya lamun sakinatun taqa'u fil kalimati allati takunu fi'lan. Lam fi'il adalah lam sukun yang terjadi pada kalimat yang nyatalah kalimat tersebut berupa fi'il. Kalimat ada berapa, Abu Bakar? Kalimat ada berapa? Kalimat ada berapa? Apa saja? Baik. Fi'il fa'il terus. Maf'ul. Ada berapa Bu Faiz? Kalimat? Apa saja? Ada tiga jawabannya betul. Rinciannya tadi ada kalimat ismin, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Tersebut kalimat. Sehingga Ibn Jurum menyebutkan bahwa aksamuhu talathatun. Aksam ajza kalam atau aksam kalimat itu ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Sehingga kata beliau, lam fi'il ini adalah lam sukun yang ada, yang terjadi pada kalimah yang nyatalah kalimah tersebut merupakan fi'il. Kalimah tersebut diponis sebagai kalimah fi'il. Kalimah tersebut diponis dengan fi'il. Kenapa? Atau ada sebab apa? Suatu kalimah dia difonis sebagai fi'il dengan faktor apa saja? Abu Siddiq. Kata kerja. Kalau dia enggak kerja, duduk. Ini dia duduk enggak kerja kan? Duduk gimana nanti? Diawali dengan apa? Fi'il diawali fi'il. Suatu kalimah kita bisa nilai kalimat tersebut fi'il didahului apa di antaranya? Terlupakan. Didahului apa di antaranya, Abu Abdullah? Abu Abdullah. Ya itu. Di antaranya didahului oleh qad atau di oleh sin atau sofa. Tanya. Atau diakhiri ta ta'nis. Tanya. Itu ciri. Ya, ciri akan membedakan antara kalimah isim dengan kalimah fi'il dan kalimah huruf. Tayyib. Jadi ada ciri-cirinya. Oleh karena itu beliau di sini katakan allazi takunu fi'lan, tidak semua kalimat tetapi kalimat tersebut yang nyata berupa fi'il. Ya, maka di sini menunjukkan ada kaitannya dengan ya nahwu, dengan bahasa. Ya, untuk kita bisa membedakan dalam Al-Qur'an itu mana yang termasuk isim? Ya, mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk huruf. Karena Al-Quran yang begitu tebal isinya cuma tiga, ya. Isim, fi'il, huruf. Tidak lebih dari itu. Tinggal kita ya, membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sawa'un kanat fi'lan madian, baik itu fi'ilnya berupa fi'il madi. Karena fi'il ada berapa? Fi'il ada berapa akhrudi? Ada dua, fi'il apa saja? Tanya. Pendapat siapa fi'il dua? Pendapat orang-orang kufiin, ya. Karena amr mushtaq minal mudhari'. Fi'il amr itu pecahan dari fi'il mudhari'. Oleh karena itu dia jazmnya pun sesuai dengan dijazmkan mudhari'. Tapi orang Basri membagi fi'il itu tiga, ya, fi'il madhi, mudhari', amr. Tanya. Ya, kalau anda tidak terbalik, ya. Jadi ada yang mengatakan dua fi'il itu, dan juga ada yang tiga. Yang mengatakan dua karena ya amr itu mushtaq tadi, pecahan dari fi'il mudhari'. Tanya. Baik itu fi'ilnya berupa fi'il madhi. Ya, untuk membedakannya sudah urusan nahwu. Ya. Antum juga harus bisa membedakan kalimah ada tiga, isim, fi'il, huruf. Kemudian ternyata dibagi lagi, fi'il ada tiga, madhi, mudhari, amr. Cara membedakannya ada ilmunya, sehingga dipelajari, ya, di murojaah. Tanya. Alhamdulillah yang buka pelajaran sudah banyak, ikhwah. Jika semoga antum ini ditumbuhkan lagi. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap kecil, ya. Karena ini penyakit yang kita tidak mendapatkan faidah. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Mujahid, la yanul ilma mustahin wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan juga orang yang sombong. Yang malu, ya, antum ketahui, malu untuk belajar, pokoknya. Ya. Malu untuk wah nanti saya ketahuan bodoh, pokoknya diketahuan nggak bisa. Ya memang kita nggak bisa. Mau apa lagi, mau disembunyikan, saya sembunyi apapun, ya. Tanya. Kita akui kebodohan kita dan karena kesedikitan ilmu kita. Tanya. Ini yang sebaik-baiknya tentunya belajar. Allah akhrajakum min butunikum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Dalam keadaan kita jahil, bodoh, ya, sehingga kuncinya apa? Belajar, ya. Jangan menghalangi malu dari menuntut ilmu. Demikian pula sombong. Sombong itu maksudnya kata para ulama yaitu kita enggan mengambil faedah dari orang lain, ya, merasa kita sudah cukup, tanya. Maklumat sudah banyak, ya, sehingga akan terhalangi ilmu dari orang lain, faidah yang disampaikan dari orang lain, seperti itu. Ya, sehingga ketika ada yang buka daras, ya, ahsan, ya ahsan di hadiri mimbab kebutuhan kita terhadap ilmu, apalagi kalau ternyata yang memberikan faedah tersebut mustafid, sudah mempunyai faedah, ya, sudah lebih dulu dalam belajar, ya, seperti itu. Dan itu pun yang terjadi di negeri Yaman atau di sebagian ma'had pondok di kita di Indonesia. Ya, kita belajar bukan hanya ke syekh saja. Ya, contoh, misalkan kita di Aden, Syekh Abdurrahman hanya buka belajar seusai sholat saja. Ya, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, tiga waktu yang beliau mengisi pelajaran. Ya, terus kita sandarkan belajar sama syekh saja. Ya, tidak belajar kepada yang lain, dan syekh mengajar perkara-perkara yang umum. Ya, yang tidak mengambil teori banyak, ya, seperti fikih, akidah, tayyib, hadis, seperti itu. Adapun perkara-perkara yang mendetail, kita belajar dari yang lain, ya, para mustafidin, yang mereka mustafid dalam ilmu, seperti itu. Ya, tidak malu, wah, kita jauh-jauh, wong, kita niatnya belajar sama syekh, masa kita harus belajar sama mustafid, umpamanya. Ya. Jangan. Ya, itu kita mengambil faedah dari orang-orang yang bisa diambil faedah, seperti itu. Ya, jadi sama saja fiilnya itu baik fiil madhi, mithlu contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana di sini yang menunjukkan dalam sukun di kalimat anzalna. Ya, anzal fi'il, fi'il madhi, ya, karena dia bertemu dengan nun. Au mudhari'an, atau fi'ilnya berubah fi'il mudhari'. Seperti dalam ayat yaltaqithu. Yaltaqithu. Ini fi'il mudhari'. Dari mana dia diketahui fi'il mudhari'? Apa cirinya fi'il mudhari', Bu Daifah? Dari mana ya taqithu ini disebut fi'il mudhari'? Apa cirinya? Ya. Ada apanya? Ya. Ada ya. Maka na fi awali ihda zawaid al-arba' allati yajma'uha qawluka anaitu ta'ni. Tayyib. Jadi awalnya ada tambahan dari huruf mudhara'ah yang empat aneh itu, salah satunya ya di sini. Ya. Subhanallah, itu untuk membedakan fi'il aja ngumet. Ini baru kita belajar fi'il sudah ngumet. Bagaimana belajar yang lain? Seperti itu. Subhanallah. Au amran, atau fi'ilnya berupa fi'il amr. Mithlu qul na'am. Ya, qul na'am. Mana fi'il amr di sini? Qul, ya. Qul, karena dia secara makna menunjukkan ya, dalalatuhu ala talab, permintaan, perintah. Secara lafaz tidak ada ciri fi'il amr. Tidak disebutkan oleh para ulama ya, lafaz fi'il amr cirinya apa? Ya. Apakah harus disukun ujungnya? Tidak mesti. Karena fi'il madhi pun terkadang disukun ujungnya, seperti tadi anzalna. Angzal ini akhir fi'il madhi disukun juga. Tanya. Sehingga ditinjau dari sisi makna yadullu ala talab, ya, menunjukkan pada permintaan. Ya, menunjukkan bahwasanya lamul fi'li, lam sukun yang ada pada fi'il terjadi pada semua macam fi'il. Ada pada semua macam fi'il. Di fi'il madhi ada lam sukun. Di fi'il mudhari' ada lam sukun. Di fi'il amr pun ternyata ada lam sukun. Tinggal kita mengetahui lam sukun yang ada pada seluruh jenis fi'il tersebut, apa hukumnya? Ya. Hukumnya harus dibaca apa? Sehingga kata beliau, ma hukmu lamil fi'li, apa hukum lam fi'il, baik itu yang terjadi pada mudhari atau madhi ataupun amr. Qala lilamil fi'li hukman, lamul fi'li memiliki dua hukum juga, sama seperti apa? Seperti lam ta'rif. Lamul fi'li memiliki dua hukum, sama seperti lamut ta'rif, seperti lam yang masuk pada isim nakirah yang sebelumnya, yang sudah kita lewati, yaitu al-idharu wal-idghamu. Ada lam fi'il yang dibaca idhar, dan juga ada lam fi'il yang dibaca idgham. Bisa difahami ikhwah? Jadi ada kemiripan dengan bagian yang pertama, yaitu lamut ta'rif dari sisi hukumnya. Qala fayakunu hukmuha al-idharu, makanya talah yang pertama hukum lam fi'il dibaca idhar, ya, atau bisa dibaca al-idhara sebagai khabar kana. Fayakunu hukmuha al-idhara, kapan lam fi'il dibaca idhar? Idha waqa'a ba'daha, jikalau terletak setelah lam sukun, ayu harfin, huruf apa saja, min hurufil hija'i, dari huruf-huruf hija'iyah, ma adal lami urra, selain lam dan ra. Ya. Jadi apa saja, ya, apa wae dari huruf-huruf yang ada setelah lam sukun selain ra dan lam, maka lamul fi'li dibaca apa? Dibaca idhar. Ya, oleh karena itu antum perhatian dalam lamul fi'li ini, setelah lam sukunnya jangan sampai huruf lam dan ra. Ya, dua huruf yang dikecualikan. Sehingga kalau tidak didapati lam ataupun ra, pasti dibaca idhar lam fi'ilnya. Ya, dibaca idhar lam fi'ilnya. Tanya. Dengan demikian, lam fi'il yang dibaca idhar kalau menghadapi berapa huruf, Abu Hasan Husain? Lamul fi'il yang dibaca dengan idhar kalau dia menghadapi salah satu dari berapa huruf? Baik, ahsan. Kalau tukang hitung cepat. Sehingga ada tanya yang tukang hitung, ya, yang tahu perhitungan cepat. Karena huruf hijaiyah 28, ya antum kurangi 2 ra dan juga lam, berarti 28 kurangi 2, 26, ya. Maka lam fi'il kalau menghadapi salah satu dari yang 26 huruf hijaiyah dibaca idhar. Sifahami yang lainnya. Tanya. Wayakunu, kemudian yang kedua, wayakunu hukmuha al-idghama, yang kedua nyatalah pula lam sukun hukumnya dibaca idgham. Idza waqa'a ba'daha, jikalau terletak setelah lam sukun, kullun min harfai, setiap dari dua huruf, al-lami war-ra'i faqat, yaitu lam dan ra saja. Ya. Di lam fi'il, lam sukun yang ada pada fi'il yang dibaca dengan idgham kalau di hadapannya lam atau ra saja. Dua. Tayyib, lam atau ra. Tidak ada yang lainnya. Qala wala taqa'u al-lamu aw ar-ra'u ba'da lamil fi'li, dan tidaklah terletak lam atau ra setelah lamul fi'li. Jadi tidak ada lam, tidak ada ra yang terletak setelah lamul fi'li, lam sukun yang ada pada fi'il, illa idza kana al-fi'lu amran, kecuali jikalau fi'ilnya berupa fi'il amr. Simpulkan Abu Farhan. Paragraf terakhir. Dari mulai wala taqa'u. Wala taqa'u. Kesimpulannya saja bahasa Indonesia. Yang menunjukkan penting ini, ya, untuk ngetes pemahaman kesimpulan. Karena kesimpulan kadang berbeda, ya. Di majelis sepakat, nanti keluar majelis beda. Oh, ini maksudnya ini, maksudnya ini. Sehingga perlu disamakan persepsi. Akh Jubaidin ada kitabnya? Enggak ada. Fadhal Abu Faiz kesimpulannya. Fala taqwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya, bisa memahamkan yang belum paham. Enggak, yang terakhir saja ini. Di wala taqwa. Atau enggak apa-apa, fadhal dari awal. Lam fi'il dibaca idhar, fadhal dari awal enggak apa-apa. Lam fi'il dibaca idhar apabila soalnya semua huruf-huruf yang 28 huruf kecuali 6. Berarti 26. Kalau ada salah satu dari huruf ja'iyah yang 26 selain lam dan ra. Yang kedua, lam fi'il dibaca idhar apabila berkumpulan huruf selain huruf lam dan ra. Tayyib. Lam fi'il dibaca dengan idgham kalau setelahnya berupa huruf lam atau ra saja. Dua. Kemudian kesimpulan yang terakhir, terjemahkan sekali lagi, wala taqa'u lamu secara bahasa, secara literal seperti ini. Wala taqa'u lamu awir ra'u ba'da lamil fi'li, tidak akan terletak atau tidak ada, ya tidak terletak lam an ra setelah lam fi'il illa kecuali idza kana al fi'lu amran. Ya, kecuali kalau terbukti fi'ilnya fi'il amr. Tidak terletak lam atau ra setelah lamul fi'li kecuali kalau fi'ilnya berupa fi'il amr. Sudah kesimpulannya. Gak mudeng juga. Apa kesimpulannya Bu Zakaria? Terletak setelah fi'il. Baik, ahsan. Huruf lam, huruf ra tidak ada atau tidak mungkin ada setelah amul fi'il kecuali pada fi'il amr saja. Ya, artinya enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada setelah amul fi'il huruf lam dan huruf ra kecuali pada fi'il amr saja. Itu kesimpulan yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Tidak akan ada huruf lam atau huruf ra setelah lamul fi'il kecuali pada fi'il amar saja. Kesimpulan yang kedua, Bu Zubair. Atau dengan ibarah yang lain. Dan kata-kata yang lain. Hah? Masih? Masih yang tadi, ini yang terakhir. Kalau tadi kan dikatakan oleh Abu Zakaria tidak ada huruf lam atau ra setelah lamul fi'il kecuali pada fi'il amar saja. Barangkali ada kata-kata yang lain yang kalau tidak memahami yang ini. Kesimpulan yang pertama, faham enggak Bu Faiz? ada gambaran. Abu Farhan. Antum, gimana kesimpulannya? Ada enggak kesimpulan yang lain tadi? Masih bingung? Bunuh mana gimana? Coba gimana? Yang anak paham ya? Bener apa enggak nih? Huruf lam dan ro tidak terdapat pada fi'il amr. Itu justru pemahaman yang salah, yang keliru. Gimana? Buat tadi? Lam dan ra tidak terjadi pada mati dan mati. Setelah lam. Tayyibasan. Itu kesimpulan yang kedua. Jadi huruf lam dan huruf ro enggak mungkin ada setelah lamul fi'il pada fi'il madhi dan mudhari. Masih ngumet juga. Jadi lam ataupun ro tidak mungkin dia terletak setelah lamul fi'ili pada fi'il madhi ataupun mudhari, karena adanya di fi'il amr saja. Ya. Kesimpulannya begini ikhwah. Lam sukun yang ada pada fi'il, ya, dia dibaca idgham kalau bertemu lam ataupun ra. Dan dia ketemu lam ataupun ra-nya ketika berupa fi'il amr saja. Ketika fi'ilnya berupa fi'il amr. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, tidak ada lam fi'il di fi'il madhi yang dibaca idgham. Demikian pula tidak ada lam fi'il di fi'il mudhari yang dibaca idgham. Jadi lam fi'il yang dibaca idgham itu adanya di fi'il amr. Kenapa? Karena di fi'il amr itu ada kemungkinan besar bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ra. Adapun di fi'il madhi dan mudhari abadan, ya, enggak ada, enggak bertemu selam si lam fi'il ini, ya, tidak berpapasan dengan si lam ataupun dengan si ra ketika berupa fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Gimana? Sampai sini. Jadi lam fi'il, lam sukun yang ada pada fi'il, ketika ada pada fi'il mudhari atau fi'il madhi, semuanya dibaca idgham. Semuanya dibaca idgham. Adapun lam fi'il yang ada pada fi'il amr, ya, nanti ada kemungkinan dia dibaca idgham. Kenapa? Karena mungkin di fi'il amr itu lam fi'ilnya bertemu dengan lam ataupun ra. Seperti itu. Tetapi kalau pada fi'il madhi dan mudhari tidak ada syahidnya, tidak ada bukti, ya, yang menunjukkan bahwasanya lam sukun bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ra. Akhirnya coba simpulkan. Kesimpulan terakhir. Apa kesimpulannya? Belakang Abu Abdillah, siapa? Abu siapa namanya? Ya, Rizki. Abu siapa? Ya, memang belum jadi abu atau si manusia. Kita tidak dibakar, ya, sehingga tidak jadi abu. Tetapi faidah bahwasanya namanya itu, ya, boleh. Meskipun kita belum punya anak atau bahkan bujangan, bahkan masih kecil pun boleh seseorang memakai dengan nama kunyah. Masih kecil, masih anak kecil. Al-Imam Bukhari berdalil dengan hadis Abu Umair. Abu Umair masih kecil, masih main-main burung. Tetapi dipanggil oleh Rasulullah dengan kunyahnya, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang kamu lakukan dengan burung ini? Baik. Masih kecil, ikhwan. Sehingga dari sini para ulama berdalil kunyah itu ya bagus dari semenjak kecil. Kenapa? Karena orang Arab menghindari supaya anaknya tidak dipanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Hey, gundul umpamanya. Atau gendut. Ya. Tapi dipanggil dengan kunyahnya dari semenjak kecil, Abu Fulan. Seperti itu. Itu orang Arab. Kenapa mereka memberikan kunyah dari kecil untuk menghindari dari panggilan-panggilan jelek, lakab-lakab jelek. Baik. Faedah saja. Berarti apa kesimpulan terakhir? Akhir sih. Bapak. Taib Hasan. Ya, jadi antum berhati-hati nanti ketika menemukan fi'il amr, karena ada kemungkinan dibaca idgham, tetapi hal itu dilihat ya, huruf yang setelahnya. Artinya dalam fi'il madhi dan fi'il amr kita selamat, tidak akan menjumpai setelah lam sukun ya, huruf lam ataupun huruf ra, tidak akan menjumpai. Tetapi dalam fi'il amr ada kemungkinan setelah lam sukun ada huruf lam ataupun huruf ra. Seperti dalam ayat yang masyhur, wa qur rabbi zidni ilma. Situ. Akanya, asalnya apa? Waqul. Ya, asalnya waqul dengan lam. Tetapi lam sukun di sini ketemu dengan ra. Dan qul ini fi'il apa? Fi'il amr. Sehingga fi'il amr kemungkinan bertemu dengan lam ataupun ra seperti dalam ayat ini. Sehingga dibaca waqur masuk ke dalam ra. Ya. Tidak dibaca lamnya, dia digomkan. Ini semua adanya pada fi'il amr, lam sukun bertemu dengan lam ataupun ra. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaallah contohnya akan datang. Subhanallah.